sekolah karena harus belajar. Malam hari di rumah masih harus belajar. Juga biaya banyak dikorbankan demi membangun hidup masa depan. Dan bukan tu.